terlepas dari raga. Takkan ku biarkan orang lain menjamahnya. Aku cinta dia, aku sayang dia, dialah tumpuan jiwaku. Berang pun ku hadapi, walaupun nyawa taruhannya. Akan aku singkirkan semua orang yang kan merintangi aku. Jangan coba-coba untuk mengganggu dirinya. Berang pun ku hadapi, walaupun nyawa taruhannya. Dia, aku sayang dia, dialah tumpuan jiwaku. Berang pun ku hadapi, walaupun